Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد, berkata al-imam Abu'l Barakat Badruddin Al-Ghazzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Adabus Suhbah, dari adab seorang bergaul dengan saudaranya, bergaul bersama temannya ataupun kawannya, yaitu as-safahu anil asarat, dia membuka dirinya dengan memberikan uzur ataupun kelapangan terhadap ketergelinciran dan kekhilafan saudaranya. Karena sifat yang seperti ini dikatakan oleh al-imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala, al-futuwa as-safahu an atharatil ikhwan, seorang yang heroik, pemurah, dia adalah orang yang memberikan kelapangan uzur ataupun pemaafan dari kekhilafan, ketergelinciran saudaranya. Karena sifat yang seperti ini tidak dimiliki oleh semua orang, di mana seseorang yatahammal terhadap satu perkara, tapi di lain perkara mala yatahammal. Satu perkara dia bisa mungkin menahan, di sisi yang lain mungkin dia tidak bisa menahan. Di mana dalam pergaulan tidak luput daripada kekhilafan. Di mana dalam pertemanan tidak luput dari ketergelinciran di antara kedua belah pihak. Sehingga seutama-utama sifat khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin, berikan pemaafan, berikan pemaafan. Ini yang pertama. Selanjutnya dalam ayat arahkan, perintahkan kepada yang benar, yang ma'ruf. Dan berpalinglah orang dari orang-orang yang bodoh atau yang membawa kepada kita, kepada sifat kita menjadi orang bodoh. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sehingga ketika kita mendapati mungkin kesilapan saudara kita dalam pergaulannya, seutama-utama sifat kita yang diharapkan oleh saudara kita, sebagaimana kita juga bisa jadi terjatuh di dalam kekhilafan. Seutama-utama sifat saudara kita yang kita harapkan padanya adalah pemaafannya. Dan tentunya di sini pemaafan kelapangannya dari khilaf yang terjadi bukan hal yang pertama disengaja. Khilaf apa sesuatu yang terjadi di luar kesengajaan kita, maka dibutuhkan kelapangan untuk memaafkannya. Dan kalaupun itu terjadi ternyata dengan kesengajaan, lantas dia menyadari bahwa ini adalah kesalahan dan dia meminta maaf, maka lapangkan dia, lapangkan dia. Terkecuali kita mengetahui daripada ketergelinciran yang terjadi menyelisih syariat, menyelisih agama Allah, tetapi dia telah menyadari, maka pada waktu itu tugas kita sebagai saudaranya wa'mur bil 'urf, perintahkan dia dengan yang ma'ruf. Naam. Mudah-mudahan Allah maafkan. Tetapi ini adalah kesalahan yang menyelisihi agama. Sehingga jangan sampai terulang. Larang, cegah dia untuk melakukan pengulangan. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dengan larangan kita, dia pun akan meninggalkan hal tersebut. Perintahkan dia kepada yang ma'ruf, bahwa yang benar seperti ini. Ini adalah kesalahan. Yang benarnya seperti ini. Syariatnya seperti ini. Sehingga kesalahan kita maafkan, tetapi berkaitan dengan agama Allah perlu di luruskan. Dan diharapkan baginya untuk segera kembali. Kembali kepada kebenaran. Jangan dia malahan bersengaja dan terus menerus di dalam kesalahan tersebut. Bahkan terang-terangan. Di saat itu dia tidak mau menerima nasihat, dia tidak mau menerima bimbingan, maka tentunya pada saat itu kita terpaksa untuk meninggalkannya. Seorang berloyalitas dan menyatakan al-bara'ah wala wal-bara' terhadap saudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyayangi saudaranya karena Allah, dan dia berpisah dengan saudaranya karena Allah. Orang yang bisa berbuat seperti ini dikatakan di dalam riwayat, faqad istakmalal iman, sempurna iman, tidak disalahkan. Tentunya sebaik-baik teman diingatkan segera kembali, sebaik-baik kawan diingatkan, ditegur segera untuk kembali. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga seorang di dalam bergaul memberikan kelapangan kepada saudaranya, memberikan pemaafan kepada saudaranya, sebagaimana tidak luput di antara kedua belah pihak khilaf, kesalahan yang terjadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya kata beliau, menukilkan dari Ba'dul Hukama, sebagian ahli hikmah berkata, al-mu'min taba'an wasajiyah. Mu'min itu pada asalnya dia adalah orang yang sifatnya lapang, dan dia adalah sifatnya orang yang terbuka, dermawan, pemurah. Ini sifat asal mukmin. Karena yang namanya mukmin selalu membuka dirinya dengan kebenaran. Dia tidak menutup pintu-pintu kebenaran untuk dirinya. Kapan ada kebenaran, dia terima. Itu mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Ketika dia dinasihati kebenaran, maka segera dia menyambut. Jangan dia malahan meninggalkan kebenaran tersebut, lari dari kebenaran tersebut, dan berusaha untuk melawan kebenaran. Itu bukan sifat seorang mukmin. Ada yang menasihatinya dari ketergelinciran yang terjadi padanya, dia mengucapkan kepada saudaranya, jazakumullah khairan, karena dengan nasihat ini sebagai tanda cintanya kepada dia. Tidak menginginkan dia untuk tergelincir dan semakin jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia membuka hatinya. Jazakallahu khairan. Jangankan kita, para ulama kita, ketika mereka mendapatkan nasihat, ulama yang tulus, ulama yang rabbani. Ketika mereka mendapatkan nasihat, hatta nasihat itu datang dari seorang anak kecil, mereka dengan penuh lapang menerimanya. Saya ingat sekali satu sikap yang sangat mulia diajarkan kepada kita oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala. Ketika itu beliau memakai kopiah dengan imamah agak miring. Yang itu adalah hal yang biasa ketika kita pakai kopiah atau imamah mungkin suatu waktu miring, suatu waktu apa ke belakang, yang namanya hal yang biasa. Tapi tentunya miringnya kopiah atau miringnya imamah kita untuk penampilan yang sempurna, untuk busana yang sempurna kurang bagus. Beliau lagi duduk di majelisnya seperti ini, di depannya murid-muridnya. Tiba-tiba datang seorang anak kecil. Datang seorang anak kecil. Dan kebiasaan majelis, anak kecil itu datang ke Syekh lantas mengatakannya, "Syekh, saya mau baca hadis." Kata Syekh, "Silakan." "Silakan mau baca hadis maksudnya." "Silakan mau baca Al-Qur'an, silakan." Ini datang anak kecil, diam, lantas Syekh mengatakan, "Ada apa ya, Bunaya?" Anak kecil ini diam aja. Sampai Syekh mendekati ke anak kecil, "Ada apa ya, Bunaya?" Setelah dekat dengan anak kecil tersebut, anak kecil segera ambil kopiahnya Syekh, dibenarkan. Katanya Syekh, "Jazakallahu khairan." Nah, ternyata kopiahnya Syekh miring, dibenarkan, diluruskan. Dia mengucapkan jazakumullah khairan. Masya Allah, hanya sekedar membenarkan imam kopiah dari sang anak kecil, beliau mengucapkan kalimat yang indah, jazakumullah khairan, akramakumullah, dan yang lainnya dari kalimat doa. Ini menunjukkan bahwa hati selalu terbuka dan lapang untuk menerima kebenaran, hatta meluruskan sekedar imamah. Tentunya sebagaimana tadi kita katakan, kalau kita pakai imamah miring atau kalian semua miring kan kurang bagus dalam penampilan. Bagaimana supaya bagus? Lurus, rapi, benar. Anak ini tidak melihat imamah Syekh rapi, dibenarkan. Kita semua senyum. Masya Allah ini. Naam. Hakadha ulama'una. Demikian para ulama kita mengajar kita adab. Ketika kita bergaul pun demikian, tidak lepas kesalahan, tidak lepas kekurangan. Saling tegur sapa dibutuhkan. Saling membimbing satu dengan yang lain dibutuhkan. Memberikan pemaafan. Oh, mungkin dia tidak sengaja. Mungkin dia khilaf. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi itu semua tidak berarti kita membiarkan apa tadi? Suatu yang menyelisih apa? Menyelisih syariat. Perlu kita luruskan. Dan yang menyelisih agama, menyimpang dari agama, harus mengakui kesalahan dan harus rujuk. Oh ya, jazakumullah khair. Naam, salah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk selalu bisa menerima kebenaran. Qala rahimahullah. Yang berikutnya kata beliau dari adab bergaul, muwafaqul ikhwan. Sebetulnya pembahasan sama dengan di atas, yaitu selalu seiring sejalan dengan apa yang dipandang oleh agama, boleh kita bertoleran bersama saudara kita. Seiring sejalan dengan saudara kita, dengan apa yang dipandang oleh agama, boleh. Dalam masalah ini kita bertoleran, sehingga dengan demikian kurang terjadinya khilaf, Mungkin dalam masalah ini, kebanyakannya dalam masalah dunia. Kita jangan bertengkar, jangan bertikai, jangan bercerai-berai karena masalah apa? Masalah dunia. Jangan kita dengan permasalahan yang kecil lantas menodai agama kita. Terkadang di satu tempat kita dapati saudara kita menginginkan ini yang dijalankan, tetapi yang lain mengatakan ini, sementara mereka bersaudara, dipersaudarakan dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Apa kasusnya? Bukan kasusnya dalam masalah agama, semata-mata lihat ini lebih utama dari yang ini. Ini ribut. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari adab bergaul selalu sejalan seiring dengan saudaranya. Kalau masalahnya nanti itu menyelisih agama, kita sudah tekankan di awal dan tadi, baru kita mengatakan ini tidak boleh. Tidak boleh kita saling dukung-mendukung apa yang menyelisihi agama, tidak boleh. Tetapi kalau permasalahannya adalah permasalahannya tidak ada kaitannya dengan agama, bahkan sekedar permasalahannya mana yang lebih utama dan mana yang utama dari masalah dunia, ataupun mungkin dalam masalah agama, tetapi agama memberikan kelapangan. Agama memberikan kelapangan. Adanya kelapangan dalam masalah ini, kita dapati juga ulama kita apa? Khilaf. Sehingga tentunya kalau ulama saja berlapang-lapang, kita juga pun perlu berlapang-lapang. Berusaha berjalan bersama-bersama saudara. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga itu di sini dikatakan minha qillatul khilaf lil ikhwan waluzum muwafaqatihim fima yubihuhul ilmu wasyariah. Dari adab bergaul, berupaya bersungguh-sungguh mengurangi yang namanya khilaf. Karena khilaf itu tidak datang kecuali dari syaitan. Syaitan pintar untuk menggoda kita, mencari celah di mana dapat celah untuk menghancurkan soft kita, memisahkan persaudaraan kita dengan saudara kita. Maka dia akan ambil jalan yang segera untuk menghancurkannya. Maka kita menutup pintu-pintu, menyedikitkan khilaf. Karena memang namanya khilaf tidak bisa dipungkiri, pasti terjadi. Kita dapati para ulama kita khilaf dalam masalah apa? Dalam masalah fikih, satu mengatakan demikian dengan dalil ini, pemahamannya demikian. Satunya juga dengan dalil yang sama tapi pemahamannya berbeda, yang juga mereka berbeda pemahaman didahului oleh pendahulu mereka. Ada khilaf. Tetapi apakah satu dengan yang lain mengatakan ini sesat lantas ditinggalkan? Tidak. Karena masalahnya masalah yang agama pun memberikan apa? Kelapangan. Menyedikitkan khilaf. Kemudian berusaha untuk berjalan seiring selama itu dibenarkan oleh syariat dan selama itu dibimbing oleh ilmu. Tentunya kita bersatu, bukan bersatu di atas kebatilan. Kita berjalan bersama, seiring, sejalan, mencocoki satu dengan yang lain, dikarenakan kita dibimbing oleh Al-Kitabu was-Sunnah atau Al-Ilmu dan Syariah. Kalau tidak ada bimbingan tersebut, ya tidak mungkin kita bersatu. Wallahu a'lam bishawab. Hal ini tentunya lebih baik daripada sekedar kita memberikan rasa kasihan kepada saudara kita. Dikatakan, dinukil dari Abu Utsman, al-muwafaqatul ikhwan khairun min syafaqah alaihim. Seiring sejalan, mencocoki saudara kita dalam beberapa perkara-perkara yang seharusnya kita berjalan bersama, itu lebih baik dari sekedar kita memperhadapkan kepadanya rasa iba dan rasa kasihan. Dan itu terasa kalau saudara kita dukung, itu terasa akan menggembirakan dia, akan membuat dia bahagia. Dan demikian pula kita kalau didukung oleh saudara kita, membuat kita bahagia dan gembira, daripada kita hanya sekedar mendapatkan rasa kasihan dan rasa iba. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam As-Safaraini rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kullu man lam tastafid min suhbatihi syai'an fatarkuhu aula. Siapa yang dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari orang yang dia temani, maka lebih baik dia tinggalkan, karena dia tidak bisa mendapat manfaat. Siapa, wa kullu man tadurruka suhbatahu, siapa yang dia memudaratkan dirimu ketika engkau bersama dengannya, fi dinika fatarkuhu wajib, maka meninggalkannya wajib. Sudah memudaratkanmu pada agamamu. Wa kadza fi dunyaka, demikian pula kalau hanya sekedar duniamu. Demikian pula kalau hanya sekedar duniamu, dia memudaratkan duniamu, merusakkan penghidupan keduniaanmu, maka sifat darar yang ada padanya, maka lebih baik engkau tinggalkan dia. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalau ada dari teman atau saudara kita yang demikian, sebagaimana tadi kita katakan, maka tidak pantas lagi kita bersamanya. Kita tidak mendapatkan manfaat, bahkan memudaratkan kita, buat apa kita berteman dengan dia? Tetapi kalau dia adalah orang yang membawa kita kepada ketaatan, membawa kepada kebaikan, tetapi suatu waktu dia tergelincir, dia khilaf, diingatkan dia kembali, maka yang seperti ini kita bersamanya, sejalan bersamanya, seiring bersamanya, selama terus dibimbing dengan apa? Dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Beliau juga berkata di sini rahimahullah, di antara adab pertemanan adalah seorang tidak lepas memberikan sanjungan pujian kepada saudaranya dengan sanjungan yang benar, pujian yang benar, pujian yang tepat, bukan dalam rangka menjilat, bukan dalam rangka berbasa-basi. Hal ini tentunya kita banyak mendapatkan contohnya dari para ulama kita. Berapa banyak para ulama kita memuji si A, memuji si B, menyanjung si A, menyanjung si B, dan itu bukan basa-basi. Tentunya agar orang yang disanjung dan dipuji ini semakin ta'ah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah si A ya. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan dia, menjaga dia daripada makar, makar-makar musuh-musuh Allah. Atau mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dia dari segala kejelekan dan dari segala apa yang dibenci. Min kulli su'in wa makruhin. Allahu yahfadhahum. Dia adalah seorang yang saya kenal berjalan lurus. Ini sanjungan pujian yang baik kepada saudaranya. Akan mengokohkan dia. Dia akan berkata di dalam hatinya, ya Allah, kabulkan doa saudaraku ini. Dan jadikan saya lebih baik dari apa yang dia katakan. Dari apa yang dia minta. Jadikan saya lebih baik, yaitu semakin taat, semakin baik. Seorang yang selalu mengarahkan temannya kepada kebaikan dengan doanya, dengan pujiannya, sanjungannya, dia juga tentunya tidak akan luput daripada itu. Juga temannya akan mendoakannya, menyanjungnya. Tetapi bukan kita mencari sanjungan yang palsu, pujian yang palsu untuk diri kita, padahal kita tidak sebenarnya seperti itu. Ini bukan malah mengekalkan persaudaraan, tetapi akan memutus. Wallahu a'lam bissawab. Saudara kita, hanya kita katakan dengan lisan kita, dengan perkataan yang baik, kalaupun kita tidak membantunya dengan tangan kita, dia sudah merasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lagi membutuhkan bantuan mal, kita tidak punya, dan kita tidak mampu membantunya dalam masalah itu. Tetapi kita mengatakan, Allah mudah-mudahan memudahkan urusan, membukakan pintu-pintu rezekimu. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kebaikan dalam musibah. Dia yang mendengarkan merasa diringankan bebannya. Inilah fungsi kita bersaudara. Tidak sebagaimana kebiasaan manusia, saudaranya sudah dapat musibah malah diejek. Itu karena kamu. Demikian dan demikian dan demikian. Malah dijatuhkan dia sehingga dia tidak mampu lagi untuk bangun. Ini tidak diajarkan dalam pertemanan, dalam adab-adab pertemanan di dalam Islam. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian Beliau berkata rahimahullahu taala, dari adab bergaul tentunya meninggalkan macam bentuk hasad, iri dan dengki kepadanya. Tentunya kalau kita mau langgeng persaudaraan ini, pertemanan ini, tidak boleh ada sedikit pun hasad dan dengki di hati kita. Jangankan kepada saudara kita, kepada semua kaum mukminin, kepada semua kaum mukminin tidak boleh kita hasad. Tidak boleh kita dengki. Karena yang namanya hasad dan dengki adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasad dan dengki akan menodai dan memutuskan persaudaraan seseorang. Beliau mengatakan di sini, Allah yahsudahum ala ma tara alaihim min athari ni'matillah. Hendaknya jangan sampai ada hasad dan dengki kepada mereka, saudara-saudara kita ini, teman kita, kawan kita, dengan apa yang kita lihat terhadap mereka, kelebihan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada mereka, dan dari apa yang mereka dapatkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bahkan meminta kepada Allah, kita juga bisa mendapatkan nikmat tersebut sebagaimana saudara kita itu mendapatkan nikmat. Ini bukan hasad. Yang diinginkan hasad, kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat, kita ingin nikmat itu hilang dan hancur dan hanya kita yang mendapatinya. Hanya kita yang mendapati nikmat tersebut, dan nikmat yang ada pada saudara kita hancur, lenyap. Itu hasad. Tetapi kita berharap nikmat itu kekal abadi pada saudara kita seterusnya. Dan kita juga berharap kalau itu adalah kebaikan, Allah Subhanahu wa taala membukakan kebaikan itu untuk kita. Qala rahimahullah, bal yafrahu bidzalika wa yahmadullah ala dzalika. Bahkan yang mesti ada ketika saudaranya mendapatkan nikmat, yang gembira. Demikianlah mukmin, antara mukmin satu dengan mukmin yang lainnya. Apa yang didapatkan oleh saudaranya dari nikmat, dia gembira. Dan apa yang menimpa saudaranya dari musibah, dia bersedih. Itu mukmin. Bukan sebaliknya. Dapat musibah dia gembira, dapat nikmat dia apa? Bersedih. Dia gembira dan dia mensyukuri Allah karena saudaranya mendapatkan nikmat. Di antara pensyariatan sujud syukur yang dibahas oleh para fuqaha berkaitan dengan fikih sujud syukur, sujud syukur itu dilakukan karena seseorang mendapatkan nikmat, baik yang dia rasakan secara langsung ataupun yang dirasakan oleh saudaranya ataupun yang didapatkan sejumlah kaum mukminin. Misalnya kaum mukminin dimenangkan oleh Allah di medan jihad fisabilillah, kaum mukminin ditolong oleh Allah dari musibah, maka dia sujud syukur. Dia bersyukur kepada Allah dengan sujud ini. Dia mendapatkan kesenangan untuk dirinya, dia sujud syukur. Demikian dia mendapatkan kepada saudaranya kebaikan, dia sujud syukur. Artinya dengan fikih ini, ahkam ini, seorang tidak pantas iri dan dengki kepada apa? Saudaranya. Bahkan boleh baginya kalau dia ingin menunaikan sujud syukur dengan apa yang didapatkan oleh saudaranya. Dia menunaikan sujud syukur karena sujud syukur itu adalah disyariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Bukan saudaranya mendapatkan sesuatu, dia malah apa? Benci, dengki, hasad. Yang hasad dan dengki dalam sejarah Islam hanyalah munafikin. Munafik tidak senang kalau Islam itu apa? Mendapatkan kemenangan. Dia malah senang kalau Islam itu apa? Hancur binasa. Maka hati-hati kita. Tidak hasad dan dengki kepada saudara kita. Inilah di antara sebab kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bergaul bersahabat, tidak ada sedikit pun rasa dengki, iri, hasad kepada saudara kita. Walhamdulillah, dia dapatkan kebaikan. Walhamdulillah, dia dapatkan keuntungan. Walhamdulillah. Kita bersyukur. Sebagaimana ketika kita mendapatkan kebaikan, dia juga bersyukur. Walhamdulillah, fulan dapat ini. Fulan na'am mendapatkan ini. Dia mendapatkan rezeki ini. Dan seterusnya, dia bergembira. Karena kita mendapatkannya. Wallahu a'lam bissawab. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wala tahasadu. Dalam hadis yang ma'ruf, wala tadabaru dan seterusnya, wala tahasadu. Janganlah kalian satu dengan yang lainnya saling apa? Hasad. Haram hukumnya hasad. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullah. Adamul muwajaha bima yakrah. Tidak memperhadapkan wajah kita kepada saudara kita ini dengan apa yang dia benci. Karena sebagaimana tadi telah kita terangkan, wajah ini adalah tempat yang mulia yang Allah ciptakan pada manusia. Dari anggota badan yang mulia yang Allah ciptakan kepada manusia, mukanya. Karenanya ketika dia bertemu dengan saudaranya, dia tidak membawa wajah yang menyebabkan saudaranya tidak senang melihatnya. Tapi dia bergembira, senang. Ketika bertemu dengan saudaranya. Sebagaimana di sini disebutkan dalam bab setelahnya, izharul farh wal bashashah. Menampakkan kegembiraan, menampakkan kesukaan bertemu dengan saudaranya. Wajahnya ceria, senang, ketika bertemu dengan saudaranya. Selain dia beribadah kepada Allah karena wajah yang ceria, berseri-seri, itu dari iman. Itu dari iman. Ketika dia bertemu dengan saudaranya. Karena itu saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, biasakan kita, kalaupun mungkin kita punya masalah, ada hal yang kita rasakan dari hal yang sulit, tetapi ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita menampakkan senyuman kita, wajah kita yang paling manis untuknya. Barulah mungkin kalau kita nanti punya masalah yang perlu dimusyawarahkan dengan saudara kita ini, kita sampaikan dengan penyampaian yang baik bahwa saya demikian dan demikian, mohon maaf, ini ada masalah seperti ini, seperti ini. Mungkin dia bisa memberikan jalan keluar. Tetapi ketika pertama kali bertemu, nampak kegembiraan mukmin bertemu dengan mukmin yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini akan melanggengkan pergaulan seorang mukmin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terlebih lagi dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang disenangi, didengarkan oleh telinga. Disenangi oleh hati, oleh kalbu. Ini bukan untuk berdusta, tetapi memang demikianlah yang diperintahkan. Dia menjadi penghibur bagi saudaranya. Yang menghibur saudaranya ketika saudaranya sedih. Bukan sebaliknya. Dia menyebabkan saudaranya sedih. Karena sikap yang diperoleh oleh saudaranya, sikap yang tidak baik, perkataan yang kurang bagus. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, adalah apa yang diajarkan ketika kita bertemu antara satu dengan yang lainnya, mengucapkan salam. Kemudian kita menanyakan keadaannya. Kemudian kita mendoakannya. Kemudian memberikan kabar gembira kepadanya. Mudah-mudahan dengan semua itu akan terjalin pembicaraan yang selanjutnya lebih membahagiakan di antara kedua belah pihak. Kita orang-orang Indonesia, kalau seandainya kita tidak mengenal agama Allah, kita tidak terbiasa mendoakan saudara kita, sesama kaum mukminin. Sebagaimana orang-orang Arab, mereka terbiasa mendoakan antara sesama mereka dengan kebaikan. Doa kebaikan, doa tabrik, barokah, doa untuk mendapatkan al-hayat thayyibah, kehidupan yang baik, tidak lepas daripada penyampaian mereka kepada saudaranya. Hayyakumullah, kaifa halukum, Na'am a'anakumullah, karamakumullah, hafizakumullah, barakallahu fikum. Kita kalau tidak belajar agama tidak bisa mengucapkan kalimat tersebut. Kita cuma bertemu. Setelah itu apa yang kita butuhkan dari pembicaraan selesai. Tetapi pergaulan sesama mukmin, selain dia berwajah ceria, berseri-seri kepada saudaranya, juga dia mengungkapkan bahasa yang baik, yang indah, disertai dengan kelapangan berdoa, mendoakan saudaranya. Wallahu a'lam bissawab. Di antara adab pergaulan pula, seorang melazimi haya, melazimi yang namanya sifat malu. Terus bersamanya sifat malu. Karena kata dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya baik. Di mana dengan sifat malu ini menyebabkan antara satu saudara dengan saudara yang lain dalam pergaulannya tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Juga dengan sifat malu, seorang akan terbimbing kepada kebaikan. Maka temanilah, lazimilah orang yang juga memiliki sifat pemalu. Di mana ketika kita melazimi orang yang memiliki sifat malu, kita nantinya menjadi malu kalau melakukan perbuatan tersebut. Karena dia sendiri malu untuk melakukan perbuatan tersebut. Karenanya malu merupakan dari iman. Rasulullah, beliau bersabda, "Idza lam tashtahi fasna ma syi'." Kalau kamu tidak memiliki sifat malu dan perasaan malu, maka silakan kalian mau lakukan apa saja karena tidak ada malu sudah. Sehingga sifat malu, sifat yang lazim harus ada pada diri seseorang. Tetapi tentunya malu di sini bukan malu kepada kebenaran. Bukan malu kepada kebaikan. Karena malu kepada kebenaran, malu kepada kebaikan, bahkan tercelah. Bahkan tercelah. Seorang malu untuk mendapatkan ilmu. Seorang malu menunaikan syariat Allah. Itu bahkan tercelah. Menyebabkan dia jauh daripada kebaikan. Tetapi malu terhadap apa yang sifatnya maksiat. Malu terhadap apa yang sifatnya mungkar. Malu kepada apa yang sifatnya menyelisihi adab yang baik di sisi manusia. Ini akan membimbingnya kepada kebaikan. Itulah sebabnya dikatakan dan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u kulluhu khair. Dan tadi disebutkan malu itu dari iman. Rasulullah mengatakan, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bahagian dari iman. Bahagian dari iman. Satu cabang dari keimanan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang tidak lagi melazimi yang namanya sifat malu, maka kita akan mendapati sebagaimana orang kafir berbudaya yang tidak ada sifat malu padanya. Mereka beragama dengan tidak ada sifat malu padanya. Dan tentunya ini tidak dibimbing dan bahkan diperintahkan untuk kita meninggalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga seorang yang bergaul, berteman satu dengan yang lain, sama-sama melazimi sifat malu. Jangan karena dia mengatakan saya sudah berteman, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan sehingga bebas. Tidak boleh demikian. Ada batasan-batasan yang perlu kita jaga, yang kita malu kalau sampai itu ketahuan. Wallahu a'lam bissawab. Misalnya dari penampakan aurat, misalnya dari pertemuan antara sesama atau bighairi mahramin, bukan karena teman lantas semuanya bebas, tetapi dengan pertemanan bahkan kita saling membimbing kepada keimanan dan menjaga diri ini agar tidak terjatuh di dalam hal-hal yang melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari adab bergaul antara sesama kaum mukminin, berteman, berkawan, bergaul, disebutkan di sini berteman dengan orang yang dewasa, berteman dengan orang yang dewasa. Dewasa di sini bukan hanya sekedar dalam masalah usia, karena dikatakan dewasa terkadang dipahami dia usianya lebih, tetapi di sini dewasa, matang di dalam di dalam memikirkan dan berpemikiran, di dalam berpandangan. Ini namanya dewasa. Kalau dia ambil teman yang sejenisnya, yang sama-sama tidak dewasa, maka dia tidak akan berjalan di atas kebaikan, karena tidak ada yang membimbingnya. Tetapi kalau dia mengambil teman dari orang-orang yang dewasa, pandangannya dan pikirannya bisa dimintai nasihatnya, maka ini adalah sebaik-baik teman yang dapat menemani seseorang di dalam dia berjalan di kehidupannya. Rasulullah mengatakan temannya, sallallahu alaihi wasallam mengatakan temannya, bahkan kalau bisa diangkat sebagai kekasih, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq sahabat yang paling mapan di antara sahabat yang lain cara pandangnya. Kalau Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul mengambil orang yang mapan cara berpandang sebagai teman bergaul, kalaupun semua sahabat Rasulullah ada teman, adalah teman beliau, Tetapi kita ingin mengambil contoh. Beliau mengambil teman bergaul adalah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau statusnya sebagai Nabi dan Rasul. Tentunya kita dibimbing dengan sifat beliau ini untuk juga mengambil teman yang dewasa, yang berakal dalam pertemanan kita. Banyak masalah selama kita berjalan di kehidupan dunia ini yang perlu pertimbangan, perlu pandangan. Karenanya dari biografi salafus saleh, mereka selalu mendekati alim. Mereka selalu mendekati alim. Bahkan dari adab berjual beli. Dari adab berjual beli. Disebutkan oleh para ulama kita, dulu salafus saleh, dulu salafus saleh ketika mereka mau safar untuk berjual beli, mereka membawa temannya dari alim, dari faqih, untuk menemaninya, untuk dijadikan teman bermusyawarah dengan apa yang dilakukan dari perdagangan, sehingga perdagangannya benar, lurus. Umar radhiyallahu taala anhu di dalam hadis yang diriwayatkan, di dalam asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Umar melarang siapa saja yang masuk ke dalam pasar dalam keadaan dia tidak mengerti hukum jual beli. Dia tidak mengerti hukum jual beli, jangan masuk ke pasar. Karena berbahaya masuk ke pasar tidak mengerti hukum jual beli, dia akan melakukan transaksi yang apa? Yang haram, jual beli yang dilarang. Makanya para pedagang dahulu membawa teman yang berakal, yang alim, yang paham, yang bisa diajak berpandangan. Lah ini dalam masalah berdagang. Tentunya dalam perkara yang lebih besar daripada itu, dibutuhkan teman orang yang berpandangan lurus. Itulah yang disebut sebagai uqala. Orang-orang yang berakal. Ahlun nuha. Wallahu a'lam bisawab. Jangan sampai kita berteman atau mengambil kawan bukan orang yang bisa dimintai pandangannya, tapi merusak kita. Merusak kita. Karenanya di sini dikatakan oleh beliau, suhbatul alim al-akil. Dalam pergaulan hendaknya dia menemani, bergaul, berkawan dengan orang yang alim, dengan orang yang akil. Orang yang dewasa cara berpikirnya, mapan cara berpandangnya. Tentunya ini juga mengajarkan seseorang untuk bisa menjadi dewasa, mapan dalam berpandangan. Bukan diharapkan hanya kepada temannya, tapi juga dia diharapkan oleh yang lainnya. Allah yashabu illa aliman au akilan fakihan haliman. Tidaklah dia menemani kecuali seorang yang alim, yang mengerti ilmu. Artinya mengerti ilmu, dia adalah penuntut ilmu, dia adalah orang yang mencintai ilmu. Begitu pula dia akil, orang yang dewasa dalam berpikiran, terlebih lagi dia faqih, dia orang yang mengerti, faham terhadap segala permasalahan. Sehingga bisa menimbang ini dan itu. Halim, orang yang tenang, anteng. dia hanya memutuskan kecuali setelah dia pertimbangkan. Dan dalam urusan dakwah, orang-orang yang seperti ini dibutuhkan. Dalam urusan dakwah kita, orang-orang yang seperti ini dibutuhkan. Maka jadilah kita semua uqala. Jadilah kita semua kalau bisa ulama. Jadilah kita semua kalau bisa fuqaha. Jadilah kita semua kalau bisa ulama. Supaya kita nastafidu ba'duna au ba'duna min ba'd. Kita apa mengambil faedah sebagian kita terhadap sebagian yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian, ini yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan kita sesi yang pertama ini. Kita berhenti sejenak, insyaallah taala sesuai dengan jadwal yang diberikan akan disambung kurang lebih seperempat jam ke depan. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa bi'ina lahum bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.